بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين عزكم الله pernikahan dalam Islam merupakan perkara yang besar, satu ibadah dari ibadah-ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dilakukan oleh seorang hamba, seorang muslim, satu sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang beliau syariatkan untuk umatnya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, pernah Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata kepada muridnya Sa'id bin Jubair, "Tazawwajta?" Kamu sudah menikah? Qala la. Dia mengatakan belum. Maka berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Tazawwaj fa inna khayra hadhihi al-ummati aktsaruha nisaa." Nikahlah kamu. Hendaklah kamu menikah. Dikarenakan orang yang terbaik pada umat ini, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling banyak istrinya. Untuk menggambarkan pernikahan merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika menceritakan beberapa orang sahabat yang datang menemui ummahatul mukminin bertanya tentang ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika disampaikan keandahum taqalluha, seolah-olah mereka menganggap terlalu sedikit ibadah yang dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Mereka mengatakan itu Rasul diampuni dosa sebelumnya dan setelahnya. Lalu mereka saling berazam saling bertekad bulat. Yang satu mengatakan, aku mulaila wala anamu abadan. Aku muqyamul lail. Semalam suntuk, aku tidak akan tidur selamanya. Yang satu mengatakan, asumun nahar wala uftiru abada. Aku mau puasa di siang hari. Tidak akan buka puasa sama sekali. Yang satu mengatakan, saya tidak akan menikahi kaum wanita. Amma ana fala atazawwajun nisa. Adapun saya, aku tidak akan menikahi kaum wanita. Disebutkan dalam lafaz riwayat yang lain, ada yang keempat mengatakan, amma ana fala akurul lahm. Kalau saya tidak akan makan daging. Sampai itu kabar berita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun datang kepada mereka dan menjelaskan, amma wallahi, sungguh demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Walakinni aqumu wa anam wa asum wa uftir wa akur lahm wa atazawwaju nisa. Tetapi aku qiyamul lail, aku juga tidur. Aku puasa, juga buka puasa. Aku juga makan daging. Aku juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. So, maka menikah itu merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah ayat yang masyhurah di kalangan kaum muslimin terkait dengan pernikahan. Pernikahan itu termasuk satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan perkara besar, perkara serius. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Wa min ayatihi, dan termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah azza wa jal, pernikahan laki-laki dan wanita untuk sakinah mawaddah warahmah. Di akhir ayat Allah menegaskan lagi, inna fi dhalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Sungguh pada pernikahan itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau berfikir. Itu menunjukkan amrun azim, perkara yang sangat besar, perkara yang sangat agung. Dalam ayat yang lain, akad pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri, laki dan wanita, perjanjian yang mereka ambil itu dikatakan sebagai mitsaqan ghalidha, perjanjian yang berat, yang besar. Ini perkara yang penting untuk kita sadari terlebih dahulu. Nikah itu adalah ibadah. Nikah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala. Nikah itu merupakan mitsaqan ghalidha, perjanjian berat yang diambil oleh pasangan suami istri. Maka ketika seseorang itu hendak menikah, atau orang tua wanita hendak menikahkan putrinya, yang harus ditanamkan dalam jiwa kita masing-masing, ini perkara ibadah, perkara besar, bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang main-main. Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ketika ada orang yang mau menikah, baik laki ataupun wanita, dianjurkan untuk memahami fiqhun nikah, fiqh tentang pernikahan, supaya mereka betul-betul mempersiapkan diri ketika masuk pada akdun nikah, rumah tangga. Supaya mereka tahu bagaimana berumah tangga dengan baik. Yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW yang beliau bimbingkan kepada umatnya. Supaya dia tahu bagaimana tanggung jawab dalam pernikahan. Ini muhim. Apalagi khonamatina azakumullah yang melangsungkan pernikahan itu adalah kaum muslimin. Lebih khusus lagi adalah orang-orang yang memiliki ilmu syar'i, yang memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika hendak menikah harus menghadirkan ini semuanya. Pahami, resapi, sadari ini amal besar dalam Islam. Ibadah besar dalam Islam, sunnah Rasul yang mulia, yang belajar kepada umatnya. Dia harus memahami terlebih dahulu tentang ahkamun nikah, fiqhun nikah. Barakallahu fikum. Juga perkara yang perlu diperhatikan di sini adalah, an-nikahu lahu maqasidu 'azimah. Pernikahan itu memiliki tujuan-tujuan agung, tujuan-tujuan mulia. Maksud-maksud yang mulia. Tidak hanya berkaitan dengan Pak Sutri. Tetapi lebih daripada itu. Kalau terkait dengan Pak Sutri, di antara tujuan pernikahannya ialah menghalalkan hubungan dua anak manusia yang lain jenis yang sebelumnya haram. Laki-laki dan perempuan. Tujuan yang lainnya lagi ialah untuk menciptakan suasana bahagia, menggapai kebahagiaan dan cinta di tengah-tengah pasutri. Menggapai sakinah, mawaddah, warahmah. Menjaga kehormatan mereka. Bisa menundukkan pandangan-pandangan mereka. Bisa menyalurkan hasrat mereka ke tempat yang mubah. Yang diizinkan dalam syariat. Bahkan bernilai ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu mereka. Tapi ingat. Di sana ada tujuan lain yang lebih mulia lagi daripada itu. Di antaranya ialah dengan pernikahan yang syar'i, pernikahan yang sahih, pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah, diharapkan akan muncul generasi-generasi penerus untuk memperjuangkan Islam dan sunnah ini. Diharapkan dari pernikahan tadi muncul auladun salihun, anak-anak yang saleh, dzurriyatun salihah, keturunan yang salihah. Barakallahu fikum. Ini bukan semata-mata kamu punya anak. Bukan semata-mata anak sebagai penyejuk mata kamu, melengkapi kebahagiaan rumah tangga kamu. Itu untuk kamu. Kedepannya nanti anak-anak ini nanti diharapkan sebagai bibit-bibit masyarakat Islami yang membawa kemaslahatan besar untuk masyarakatnya. Anak ini nanti diharapkan menjadi jailun jadid, generasi baru, generasi Qur'ani, generasi Sunni yang siap untuk membela, memperjuangkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk masa depan masyarakat yang lebih baik, bangsa yang lebih baik. Besar itu misinya, ya kawan. Bukan perkara yang ringan. Pernikahan ini pula Yang diharapkan masing-masing anggota keluarga berumah tangga dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga yang lain juga demikian, yang lain juga demikian. Diharapkan dengan pernikahan ini akan memunculkan mujtama'un islami, masyarakat Islam yang soleh. Dimulai dari rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Muncul komunitas habitat yang soleh, muncul masyarakat yang soleh. Lebih jauh lagi, masyarakat yang soleh muncul, tambah lagi dengan masyarakat yang soleh yang lain, terus demikian, semakin besar, semakin luas. Diharapkan akan muncul sebuah bangsa dan negara yang islami, masyarakat yang masyarakat Islam. Itu jauh ke depan urusannya itu. Ya, kesolehan individu akan melahirkan kesolehan rumah tangga. Kesolehan rumah tangga akan melahirkan kesolehan desa. Kesolehan desa akan melahirkan kesolehan masyarakat. Kesolehan masyarakat akan melahirkan kesolehan sebuah bangsa, sebuah negara. Kesolehan sebuah bangsa dan negara melahirkan kesolehan semua umat manusia di muka bumi. Sehingga misinya besar. Bukan sauplek antara kamu dan istri kamu atau kamu dan suami kamu saja. Itu terkait dengan kamu berdua. Tapi tujuan pernikahan itu sangat mulia. Itu kenapa Nabi kita Muhammad SAW menganjurkan kita untuk satu, mencari pasangan yang soleh. Dua, khusus untuk laki-laki, mencari wanita yang wadudun walud. Penyayang keluarga, penyayang suami dan anak, dan yang banyak anak, yang suka lahiran. Terus mengatakan dalam sabdanya, tazawwaju al-wadud al-walud, fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Hendaklah kamu menikahi wanita-wanita yang penyayang penyayang suami, penyayang, penyayang anak, wadud al-walud, dan yang beranak pinak. Itu asbabul wurudnya berkaitan dengan seseorang yang bertanya pada Rasul hendak menikahi perempuan yang mandul. Tanya belum berpaling. Tanya lagi yang kedua, berpaling lagi. Yang ketiga, berpaling lagi. Dan belum mengatakan seperti ini. Tazawwaju al-wadud al-walud. Fa inni mukathirun bikumul umama yawmul qiyamah. Sebab aku berbangga dengan banyaknya kalian di hadapan umat di hari kiamat nanti. Itu misi besar. Hadza muhim. Ini semuanya diutarakan di awal. Supaya masing-masing kita itu ketika hendak mau menikah harus mempersiapkan segala sesuatunya. Kamu sudah mengamalkan amal besar dalam Islam. Jadi jangan dibikin mainan. Jangan la tatala'ab bihadihi sunnah. Jangan dibikin mainan dengan sunnah Rasul yang mulia ini. Barakallahu fikum. Di kalangan orang-orang awamul muslimin, umat Islam secara umum, kalau ada orang yang kawin cerai, itu sudah dicap orang gak beres. Ada yang gak bagus pada dirinya. Betul apa enggak? Kawin nginci pitok. Nikah, gak lama, bubar. Nikah neh, gak lama, bubar neh. Nikah lagi, bubar lagi. Nikah lagi, bubar lagi. Itu di masyarakat dipergunjingkan. Iki manusia apa ini? Jadi dianggap tidak beres. Lebih parah lagi kalau yang melakukan hal tersebut orang yang dianggap memiliki ilmu, mengerti syariat, mengerti sunnah Rasulullah SAW. Nikah dibikin permainan. Nikah, yo nikah wis nikah. Kopil tuh nikah haha selesai. Sebulan dua bulan pegat. Tau pegat ge? Cerai. Ya bapaknya nyuruh nikah, ya wis, manut bapaknya, bapaknya nikah. 2 bulan, 4 bulan, minta hulu, cerai lagi. Apa ini? Seolah-olah kayak barang mainan. Seolah-olah merupakan amal yang rendahan, amal yang murahan, yang bisa kamu permainkan. Maha kata. Belum lagi kalau kita membicarakan, kita akan sampaikan insya Allah, terkait dengan tanggung jawab dan pernikahan. Besar urusannya itu. Tentu akan lebih mencoreng nama baik Islam yang mulia ini, lebih mencoreng nama baik sunnah Rasul yang mulia ini, ketika orang-orang yang memahami ilmu, memahami sunnah, memahami syariat, mempermainkan sunnah pernikahan. Seolah-olah tidak merasa berat dengan pernikahan tadi. Seolah-olah tidak merasakan ibadah kepada Allah dengan ibadah yang sangat mulia dengan pernikahan tadi. Seolah-olah enteng saja dia gonta-ganti pasangan. Ya dengan pernikahan yang sah sih. Bongkar lagi. Allahul Musta'an. Kalau ada asbab yang mengharuskan dia lepas, ya dimaklumilah. Talak juga boleh dalam syariat. Tadi kan ada asbab yang mengharuskan dia dengan amat sangat terpaksa harus melepaskan pasangannya. Bukan main-main. Barakallahu fikum. Ini tolong dicermati baik-baik, dicamkan baik-baik. Supaya ketika kita mau menikah, mempersiapkan segala sesuatunya untuk mu'asyarah zaujiyah bil ma'ruf. Berumah tangga dengan cara yang baik. Orang-orang tua yang memiliki anak-anak putri juga jangan mempermainkan anak putrinya. Kalau sudah masuk usia pernikahan, persiapkan mereka untuk mendapatkan calon pasangan yang soleh. Ya, dicarikan yang bagus. Diajak musyawarah atau putrinya itu. Supaya dia bisa memilih pasangan yang tepat, yang soleh, yang di atas sunnah, yang berakhlakul karimah, yang dengan itu dia akan bisa langgeng pernikahannya dengan putri tadi itu. Jangan asal main comot. Ayo, nok. Namanya nok apa, Nduk? Nok apa, Nduk? Nduk ya. Hah? Selatan, Nduk. Kalau Pantura, nok. Hah? Ayo, Nduk. Itu, nikah. Itu ada laki-laki yang menang kamu. Ayo cepat, nggak usah bantah. Juga, namanya nikah, padahal orang demen karo wong lanange. Tidak lama, lepas. Ini siapa ya, ikhwan? Seakan-akan barang biasa. Tidak ada sedikit pun pertanggungjawaban dalam masalah seperti ini. Islam menggambarkan betapa sucinya pernikahan yang ini mempermainkan yang namanya akad pernikahan. Ini pemandangan yang enggak dibenarkan. Barakallahu fikum. Maka camkan baik-baik. Pernikahan itu barang yang suci. Amal yang sangat agung. Ibadah yang sangat mulia kepada Allah Azza wa Jal. Sunnah Rasul yang beliau anjurkan, yang beliau ajarkan kepada umatnya. Satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jal. Akad nikah itu perjanjian yang sangat berat, yang sangat besar. Tujuan pernikahan sangat mulia dalam Islam. Terkait dengan kamu berdua sebagai pasutri dan untuk masyarakat luas, bahkan bangsa dan negara kamu secara luas lagi. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwan fillah azzakumullah. Terkait dengan pernikahan dalam Islam, pernikahan pasangan suami istri dalam pandangan Islam ini harus dibangun di atas bimbingan sunnah. Dikarenakan nikah satu sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Harus mencontoh bagaimanakah Nabi kita Muhammad SAW melangsungkan pernikahan dan berumah tangga dengan istri-istrinya. Harus mencontoh bagaimana salafun salih dari kalangan para sahabah, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama'una dalam berumah tangga. Barakallahu fikum. Sehingga dibangun di atas nuansa sunnah, nuansa ilmu, nuansa ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti akan dirinci insyaAllah bagaimana bimbingan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, baik secara perbuatan atau secara sabda-sabda beliau terkait dengan pernikahan ini. Yang berikutnya lagi adalah bahwasanya pernikahan ini memiliki tujuan pasutri yang sangat mulia, nuansa rumah tangga yang sangat mulia yang dinaskan dalam ayat Al-Quran yang dibacakan di atas, Ar-Rum 21. Dalam rumah tangga harus tercipta yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Supaya kalian wahai kaum laki-laki merasakan ketentraman, sakinah kepada pasangan kalian, dan Allah menjadikan di antara kalian mawaddah, rasa cinta, warahmah, dan kasih sayang. Tayyib, mu'asyarah zaujiyah, rumah tangga yang sesuai dengan bimbingan sunnah, itu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tercipta di tengah-tengah mereka rasa cinta, rasa kasih sayang, rasa curahan perhatian, dan rasa ketentraman. Bahagia dengan rumah tangga, damai dalam rumah tangga, penuh cinta dalam rumah tangga, penuh kasih sayang dalam rumah tangga, dan penuh perhatian dalam rumah tangga. Singkatnya, rumah tangga di atas sunnah itu harmonis dan romantis. Harmonis dan romantis. Penjabarannya adalah, tayyib, dalam rumah tangga ikhwanam tina azakumullah, di sana ada beberapa prinsip-prinsip mulia. Konsep-konsep mulia yang harus diperhatikan oleh pasutri. Diamalkan oleh mereka dalam rumah tangganya dengan penuh keikhlasan, insya Allah akan mendatangkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, langgeng sampai mati. Insya Allah ta'ala. Yang pertama, prinsip dan konsep rumah tangga yang pertama, ialah barakallahu fikum, apa yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim di An-Nisa ayat yang ke-19. Dalam penggalan ayat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa'ashiruhunna bil-ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil-ma'ruf. Hendaklah kalian, wahai kaum laki-laki, bergaul, berumah tangga dengan istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Namanya mu'asyarah zaujiyah bil ma'ruf. Harus dengan cara yang ma'ruf. Al-ma'ruf di sini, barakallahu fikum, meliputi dua hal. Yang pertama adalah al-ma'rufu syar'an. Yang ma'ruf, yang baik, secara pandangan syariat. Yang disebutkan dalam Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, dan yang diterangkan dari para ulama kita. Sehingga maknanya hendaklah kalian berumah tangga dengan pasangan-pasangan kalian dengan baik sesuai dengan bimbingan syariat. Maka rumah tangga kalian harus dibangun dengan nuansa-nuansa syar'i. Nuansa-nuansa ilmu, nuansa-nuansa amal, nuansa-nuansa ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. secara syar'i. Ada muhim. Ini konsep yang pertama. Kalau rumah tangga itu nuansanya nuansa-nuansa yang mungkar, nuansa-nuansa yang melanggar syariat, maka rumah tangga itu akan semu, penuh dengan penderitaan batin. Walaupun secara zahirnya pasangan itu merasakan kebahagiaan secara duniawi. Ya, secara duniawi. Mereka akan merasakan penderitaan batin. Terutama ketika terjadi yang namanya sebuah problem dalam rumah tangganya. Wah, mereka akan mengalami sebuah kondisi dan keadaan yang sangat memilukan dan memalukan. Dikarenakan membangun rumah tangganya dengan nuansa-nuansa yang mungkar. Nuansa-nuansa yang melanggar syariat. Barakallahu fiikum. Sehingga rumah tangga kalian harus dibangun dengan nuansa yang ma'ruf. Bergaulah dengan pasangan kalian, berumah tangga dengan pasangan kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik dalam pandangan syariat. Yang kedua, yang dimaksud dengan al-ma'ruf di sini adalah al-ma'rufu 'urfan. Perkara yang dianggap baik secara kebiasaan masyarakat. Ketentuannya selama di dalamnya tidak ada mukhalafah syariah, pelanggaran syariat. Ada muhim juga, ikhwan. Sehingga maknanya yang kedua, hendaklah kalian wahai pasutri bergaul, berumah tangga dengan pasangan kalian dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf, sesuai dengan adat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, selama tidak ada padanya pelanggaran syariat. Ini penting dalam rumah tangga. Barakallahu fikum. Apalagi rumah tangga dua pasangan yang beda kebiasaan, yang beda adat. Maka masing-masingnya harus berumah tangga dengan pasangannya, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, sesuai dengan adat tempat yang dia tinggali di situ, selama tidak melanggar syariat. Di sini ada isyarat, masing-masing pasangan harus memahami karakter pasangannya, tabiat pasangannya, kebiasaan pasangannya, kebiasaan keluarganya, keluarga pasangannya, kebiasaan masyarakat setempat yang dia tinggal bersama dengan pasangannya. Ini penting ini. Jangan dikira perkara yang remeh. Ini upaya untuk supaya menselaraskan dua kebiasaan, menselaraskan dua tabiat dengan bimbingan syariat. Pentingnya tafahum. Jadi kalau gak diperhatikan, problem rumah tangga muncul dari sini, ribut dari sini, perkaranya sepele, gara-gara beda kebiasaan. Nah, kalau gak tafahum, rusak. Gak ada ilmu akan rusak. Contoh yang paling kecil, Ya, karena perkara adat masyarakat ya. Nah, laki-lakinya punya kebiasaan, barakallahu fikum, kalau pagi itu ngopi. Ngopi apa ngeteh? Ngopi gitu. Yang penting ngopi. Plus sedikit cemilan-cemilan, kan gitu ya. Entah pisang godok atau apa, kan gitu ya. Tergantung daerahnya masing-masing. Ngopi. Sarapannya nanti jam 8, jam 9. Yang perempuan, kebiasaan dia, barakallahu fikum, kalau pagi itu sarapan nasi. Tidak ada bab kopi atau ngeteh. Ya, ngopi tidak ada ngeteh mungkin. Bar subuh yo sarapan. Wong sebelum subuh dia masak, ngepul-ngepul itu anunya, dapurnya itu. Subuh udah mateng semuanya ya, nasi putihnya, ya sayurnya, ya lauknya, sarapan. Ini kan perkaranya remeh, tapi perkara kebiasaan ya kan, harus perhatikan baik-baik. Dalam rumah tangga begini, gini ini harus perhatikan, detail harus perhatikan. Dan nikah pengantin anyar, pengantin baru, masya Allah, istrinya ini termasuk sregep dikarenakan adatnya dia emang sebelum subuh ya bangun, ya masak gitu loh. Bar subuh sarapan esok kan gitu ya. Udah bikin masya Allah, bayangan dia mempersembahkan yang spesial buat suami tercinta yang baru menikah dengan dia. Insyaallah. Mudah. Suami ini bingung nih. Ih, jam 3 kok gono bojone iki ndi? Kan gitu ya. Bayangannya masya Allah iki. Wah, iki kayaknya selat malam ini. Kok gak ono ndi? Ning dapur, kotak-kotak urusan masak-masak mempersiapkan masakan pagi. Iyo no acara opo iku masak-masak iki. Ya wis lah. Dengar ngerti. Begitu salat subuh, selesai subuh dia pulang sudah disiapkan. Monggo Mas. Saya masakan spesial untuk Kang Mas. Monggo sarapan dulu. Bingung dia, aduh mati aku. Ini kalau saya sarapan subuh kayak gini perut saya bisa kacau ini. Perut saya ini enggak bisa sarapan pagi-pagi. Ada lo yang sampai mual, ada enggak? Bisa sampai, aduh pokoknya kacau perutnya, mual kabeh. Aduh, mati aku. Tapi yang akhirnya dia, ada yang egonya tinggi, mengedepankan egonya dia dan adatnya dia. Nanti makan. Saya minta kopi. Kopi? Yang perempuan bingung, kok ngopi? Iki dari mana lagi ini? Kalau di tempat kita gak ono mas subuh-subuh kok ngopi wopo. Kopi itu nanti sore-sore. Subuh ngopi sampean. Ayo Mas Bang Mas. Ribut. Masing-masing mengedepankan ego. Udah, lebih parah lagi kalau ilmunya gak dipakai, laporan kepada orang tua sama tua mertua. Aduh Pak, ini aku bojo korong lalang kayak gini Pak, mati aku Pak. Lah, subuh-subuh ngopi. Kita orang gak pernah ngopi, dari mulai zaman kecil sampai gede gak pernah ngopi. Suruh ngopi bisa, kena emak aku tuh emang. Repot aku katanya. Nah, yang ini lapor orang tuanya, waduh. Pak, emak, yang ini perempuan kayak gini ya seregep-seregep. Tapi kalau subuh sarapan ya bisa mual-mual kafe utangku. Ini bisa kacau perut saya ini. Ya sudah. Akhirnya yang ini kecewa ngambek. Sudah merasa mempersiapkan segala sesuatunya. Jam 3 malam bangun. Kedungkelan di dapur. Membuat masakan spesial. Gak disentuh sama sekali. Kecewa. Kata mereka sakitnya di sini. Begitu. Lah yang ini kita bikinkan kopi, gak mau yang perempuan. Ngapain bukan kebiasaan saya minum kopi. Gak ada kopi di rumah ini. Wah yang laki-laki. Teng. Sudah dia. Pakarnya sepilih kan. Tapi detail seperti ini membahayakan keutuhan rumah tangga. Barakallahu fikum. Maka camkan baik-baik. Masing-masing pasangan yang namanya laki-laki harus memahami bagaimana karakter istrinya. Yang namanya perempuan harus paham bagaimana karakter suaminya. Dan tafahum, saling memahami dalam bab seperti ini. Menselaraskan kebiasaan. Selama tidak ada pelanggaran syariat, silakan Anda berumah tangga dengan cara yang ma'ruf sesuai dengan adat setempat. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Adzan dhisik, salat dhisik, diteruskan lagi insyaallah ba'dal isya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah tabaraka wa ta'ala.